Nah, Pak Prabowo, selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan, Bapak. Ini sungguh-sungguh keterlaluan dan bikin malu. Orang sudah jelas-jelas salah sehingga di penjara, kok masih dihargai secara sosial? Kita harus biasakan orang-orang seperti itu dihukum seberat-beratnya secara sosial, bukan hanya secara badan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Prabu. Pak Agung, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, walaupun sebenarnya ini bukan hanya sekali ya, beberapa waktu yang lalu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia juga dipimpin oleh seorang terpita. Dulu juga pernah ada Persatuan Atletik Nasional juga dipimpin oleh seorang narapidana. Sekarang yang menyerahkan penghargaan narapidana juga, memang sebenarnya luar biasa ini, kebangetan kadang-kadang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agung. Pak Harko, silakan Pak Harko. Pagi, ya ini memang suatu tindakan yang gak lazim ya, yang dilakukan, yang seringkali dilakukan oleh negara republik ini. Jadi apa-apa yang gak lazim, yang tidak pantas, ya, dia lakukan. Menurut saya sih kalau memberi penghargaan kepada gubernur yang baru, sedangkan gubernur yang lama kan sudah melakukan tindakan yang boleh dibilang tindakan korupsi. Ya apa salahnya, kan MK kan sudah diserah terimakan kepada gubernur yang baru, dengan gubernur yang baru aja. Ya, terima kasih. Pak Amran. Ya, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan. Ya, saya kira memang wajar lah ini masuk MURI aja sekalian lah ini ya. Kayaknya mungkin nanti setahun lagi catatan MURI itu udah banyak lah, karena Indonesia ini banyak yang aneh saya lihat ya. Ya seperti tadi yang sebelumnya sepak bola yang penjara, sekarang begitu lagi gitu loh. Ya udahlah, masukin aja lah ke MURI aja. Makasih. Ya, yang berikutnya 6339160 Pak FM. Ya, halo pagi. Dengan Hendri. Pak Hendri, silakan. Iya, itu konyol sekali ya, seperti yang Bapak bilang tadi itu yang sebelum penjara itu kan sanksi sosial. Nah, ini apresiasi sosial lagi dikasih kesempatan. Ya, di Indonesia itu memang enggak tahulah mau jadi apa. Makasih. Ya, Pak Justino, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa pemberian penghargaan bekas narapidana, masih narapidana, luar biasa, ini suatu luar biasa dan harus kita hargai, yang harus kita hormati. Beginilah negara kita, seorang narapidana bisa memberikan. Toh kalau uang itu uang pribadi dia tidak masalah, tapi kalau uang negara atau uang negara itu sudah keterlaluan menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali.